Dahsyatnya ciptamu, indahnya ciptamu. Kita tinggal menikmati segala yang ada di dunia ini. Yang besar hingga yang kecil diatur Sang Ilahi. Kita tinggal menikmati, bersyukurlah, bersyukurlah.